Agus mana? Mubtada. Pogarnya mana? Lillahi. Pogarjar Lillahi. Coba kata Anda ganti dengan kata ganti. Alhamdulillahilmuhammad. Itu Allah itu. Lahu. Lahu. Lahu. Lahu punya dia. Alhamdulillah segala puji padanya. Milik. Bukan? Kalau dilarik bagi Allah, milik Allah. Mubtada obat itu Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Obat mubtada obat lillah. Ya, nomor dua. Kamu. Aina. Aina al khadim. Aina al khadim. Di mana pelayan itu? Ya. Mana pelayan? Menanyakan tempat. Al khadim. Di mana? Di dapur apa ya? Di dapur. Mak. Fil mak. Fil. Apa dapur itu? Mana peda? Al. Fil mak bani. Mak bani ya? Mak. Dari pasir ke situ. Mak. Nih. Nih mak. Mak tu bani. Fil mak bani. Di dapur. Al khadimu fil matbakhi. Matbakhi. Kalau di kebun fil bustan. Fil bustan. Kalau di belakang rumah waro'a. Waro'a bustan. Belakang rumah waro al bustani. Belakang rumah waro al baiti. Waro al baiti. Waro al baiti. Namanya di depan sih. Kalau di pasar fisokki. Fisuki. Oh, apa? Fisuki. Fisuki. Suki. Sukun. Masa? Fisuki. Karena kata iklan. Fisuki. Fisuki. Nah, Al-Khadimu sebagai misalnya. Jadi, filmat bagi. Jangan dulu, kabar berbicara. Kalau kalimat pertanyaan ini, mana? Kalau mubtadanya al khadimu, ya itu mubtada. Khobarnya? Oh, pertanyaan. Aina. Aina itu khobar. Oh, ini. Aina. Coba, karena jawabannya pasti khobar, makanya aina kedudukannya sebagai khobar. Tetapi untuk pertanyaan seperti ini itu wajib khobarnya di lafzi. Tidak lazim al-khadim aina. Jadi nanti kita akan belajar dari sejauh ya. Kapan khobar itu wajib didahulukan. Nah seperti ini. Aina al-khadim kalau dia berupa isim istifham. Buruk istiham, aina al-khadim, dari sini, buruk istiham, aina al-khadim. Sama juga ini, mas buka, siapa? Namamu. Namamu, coba jawab. Ismi Muja. Ismi Muhammad. Ismi kan mubtada. Khobarnya mana? Nama. Ismi Muhammad. Muhammad khobar. Nah, ketika jadi pertanyaan kan Mas Muka. Siapa namamu? Kira-kira mubtadanya yang mana? Khobarnya mana? Mas Muka. Khobar. Khobarnya Ma. Ma bukan man, ya ma. Karena yang ditanyakan nama. Nama itu Udah ya. Mas. Mahaza, coba yang gampang aja. Mahaza, jawab. Haza kitab kolamun. Kolam. Mahaza, apa yang dia ma itu menanyakan apa? Kolamun kan? Haza kolamun berarti ma itu obat. Obat. Intinya setelah jawab haza kolamun, kolamun jadi obat. Ada enggak penjelasan khobar yang selain pasangan mubtada? Misalkan dari segi kata gitu, mengkabarkan gitu, enggak ada. Mengkhobarkan pasangan. Bukan mubtada, tetapi asalnya mubtada. Oh. Tapi pasti asalnya mubtada. Walaupun nanti namanya bukan mubtada. Yang khobar. Misalnya gini. Contoh ya. Muhammadun Mahirun. Muhammad itu pendatang. Muhammadun Mahirun mutarabat. Coba masuki inna. Innal Muhammad. Inna Muhammadan dan Mahirun. Muhammadun yang tadi mubtada. Mahirun robat dimasuki inna berubah mubtadanya menjadi mansub. Ya. Nasab kan fathah. Inna Muhammadan Mahirun. Nah, Muhammadan di situ memang bukan mubtada lagi namanya. Namanya isim inna, tapi asalnya sebelum dimasuk inna adalah mubtada. Karena inna itu memang hanya bisa masuk ke jumlah ismnya. Ke yang jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Inna tidak pernah masuk ke jumlah figurnya. Pasti masuknya ke mubtada khobar. Nah namanya setelah dimasuki inna bukan mubtada lagi, tapi isim inna. Dan irobnya juga sudah berubah. Kalau mubtada itu roba, kalau isim inna asal nasab. Nah, mahirun itu bukan khobar mubtada lagi namanya. Khobar, tapi namanya khobar inna. Jadi nanti ada isim. Nah, ada obatnya. Nah, ini belum konsep ini belum sampai kita di ajaran. Tapi untuk sampai ke sana harus menguasai mubtada obat dulu. Makanya mubtada obat ini penting karena nanti dia akan banyak variasi. Banyak variasi akan berubah-ubah akan dimasuki oleh hal-hal semacam ini. Dan inna, inna nggak sendiri. Ada enam itu namanya inna wa akhawat. Inna dan saudara-saudara. Inna, anna, ka'anna, laika, la'anna, la'kinna. Semuanya pengaruhnya seperti ini. Gitu ya. Teroncok-teroncok. Inna itu, inna itu cewek ya? Artinya, kan pernah yang jadi ibu. Bisa kan hobar pasangannya bukan mutada. Nah, kalau secara hakikat juga karena pada dasarnya tetap berasal dari mubtada. Kalau yang namanya khobar mubtada pasti kecuali nanti kalau berubah kayak khobar inna pasti isimnya nanti ada khobar kana. Khobar kana itu isim kana. Nah, isim kana itu saja mubtada juga. Coba nanti inna ya, nanti ada juga kana wa akhawat. Kana dan saudara-saudara. Lebih banyak lagi itu kana dan saudara-saudara. Beda itu, coba ini gambaran aja ya. Tadi Muhammadun Mahirun. Kalau inna dan saudaranya yang masuk, inna Muhammadan Mahirun. Tapi kalau kana dan saudaranya masuk, kana Muhammadun Mahirun. Terbalik. Masuknya di iya, khobar, khobarnya khobar kana. Jadi gampang sebenarnya kana inna wa akhawatuha dan kana wa akhawatuha itu terbalik dalam mempengaruhi mubtada dan i'rab khobar. Jadi kita pentingnya memahami mubtada dan khobar di situ. Untuk selanjutnya hanya variasi-variasi pasti ini Al-Quran kan banyak kan. Kana Allahu Sami'an. basira, tidak ada kerana bahwa sami'un. Asalnya itu Allahu sami'un. Itu asalnya mubtada dimasuki karena mempengaruhi mubtada wa khobar, bukan mubtada wa khobar lagi. Isim karena khobar kan. Isim inna khobar inna. Ya kan? Sejauh jadi diri ini nanti untuk diri ini ada itu. Ya, coba lanjut nomor 3. Dulu. Halil baiti sakun. Sakun. Sakun. Gimana? Apakah rumahmu? Rumah itu. Rumah itu mempunyai. Kalian lihat mempunyai atap. Apakah rumah itu mempunyai atap? Jawabannya iya aja, iya aja. Naam. Lil. Naam. Lil baiti. Lil baiti. Sakun. Coba ganti lil baiti. Dia mempunyai. Ya, dia mempunyai. Kata di sini. Pakai kata ganti. Sudah? Iya. Buat. Dan ini. Buat. Bukan. Ini. Gimana? Lalu. Nah, yang mana di situ? Lahu na'am. Ya. Lahu na'am. Sakun. Jadi kita rubah-rubah. Betul. Na'am lil baiti sakun. Tapi kita ingin lebih ringkas lagi. Na'am lahu sakun. Coba sekarang. Tidak mempunyai. Dia tidak mempunyai. Laisa. Nah. La. Laisa lahu. Atau laisa lil baiti sakun. Pakai laisa aja, walaupun belum sampai sana. Kita... La laisa, double. La apa laisa? La koma. Ya, laisa. La koma. Laisa. Lagu. Satu. Atau laisa lebih baik di satu. Nih. La koma. Laisa. Lagu. Lagu ini lebih baik ya. Lil baiti sakun. Nah, laisa itu apa artinya? Jangan diri dulu ya. Yang jelas laisa itu juga masuk ke mubtada dan saudaranya kanan. Saudaranya dalam Al-Quran banyak laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kan kita laisa. Ya. Lil baiti sakun. Mana mubtada-nya? Caranya abaikan hal alai jar macam jar macam kalau jar macam itu tak mungkin jadi mubtada ya albait albait sak albait sak li ha mubtadanya mana. Kalau sakun, kita ada apa namanya? Mu'akhar. Mu'akhar. Khobarnya mana? Lil baiti khobar mukat. Kan jar majrur. Coba balik. As-sakfu lil baiti. As-sakfu lil baiti. Atas itu milik rumah. Tapi maknanya beda, itu maksudnya beda kalau kita bilang lil baiti sakun dengan as-sakun lil baiti, beda. Kalau saya katakan lil baiti sakun rumah itu punya atap, atap bagi yang pendengar belum tahu atap, pokoknya dia yang hanya dia taunya rumah itu ada atapnya, ada atapnya. Tapi kalau dibalik as-sakun lil baiti, nah tapi yang kita ajak bicara sudah tahu atap itu, sudah mengenal atap ini. Makanya atap itu, atap yang saya maksud tadi, lil baiti, milik rumah ini. Kayaknya kurang contohnya. Empat. Liman tilka syajarah. Tu. Liman tilka. Liman tilka syajarah tu. Liman. Pun untuk siapa? Ya, kepunyaan siapa? Kepunyaan siapa? Kepunyaan siapa? Jadi kita menerjemahkan disesuaikan aja konteksnya. Kalau ini liman tilka pasti artinya tapi kalau misalnya saya habis beli HP misalnya, itu terus kita tanya bawa kita liman telepon liman harga telepon misalnya itu untuk siapa tahu bapak yang itu tapi untuk siapa bisa ya berisinya kepunyaan siapa. Nah jawab. Asyajaratu tilka tilka syajaratu li siapa? Kepunyaan Pak Tani. Tani apa sih? Lil falah Lil falah. Boleh juga tilka syajaratu ini kita ganti dengan kata ganti. Apa kata gantinya kira-kira tilka syajaratu? Buah atau dia? Dia. Dia. Dia lil falla. Dia mubtada. Lil falla ini mubtada. Dia karena mubtada rupa. Kalau ganti dia, tilkanya udah nggak ikut lagi? Nggak usah. Masa tilka dia? Di, jadi karena tilka syajara di sini sudah satu rangkaian kan? Oke. Tilka syajara itu lil falahi. Tilka sebagai apa? Khobar. Hush. Lil falahi. Tilka syajara itu lil falahi. Tilka sebagai apa? Mubtada. Ya kan? Ya. Mubtada. Khobarnya mana? Hush. Lil falahi. Lil falahi. Coba kalau tilka syajara, pohon itu udah lengkap belum? Belum. Apa jabatannya syajara itu? Mubtada. Yes. Mubtada itu musyar ilaih. Isi misyarat diikuti pakai al. Itu musyar ilaih. Untuk pegang gitu. Maus. Padahal muter-muter di situ aja. Gak usah buru-buru ini yang sudah kita ini aja suka lupa sama semuanya di buku-buku saya itu tilka syajara tulis panna ya musyar bilang jadi mubtadanya tilka syajara tulis musyar bilang lil falahi khobar. Yang kelima mada yukumni Saya satu. Apalagi yang biasa begini. Fakihatun. Fakihatun, buah-buahan. Kalau lil ummi jamilatun. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kecantikan itu milik. Oh. Ibu memiliki kecantikan. Iya. Ya. Bukan jamilatun, bukan jamilatun kata sifat. Kecantikan kan kata benda abstrak ya. Jangan jamilatun. Tapi jamal. Ya jamali, ya jamali. Ya, nah, pakai al ya? Jamal. Jangan kalau nggak pakai al, om tangan jatuh. Jamal. Makanya Jamal Mirdad kan jadi Jamal. Kalau Jamal Mirdad itu om tangan. Jamaluddin. Jamaluddin. Apa itu? Kalau jama? Jama itu keindahan agama. Kalau jama mungkin praktek onta agama. Onta agama? Jama mungkin. Padahal namanya jama. Harus pakai alif. Pakainya kalau tapi kalau nama kan pasti A-nya satu. Ya kayak kan bahasa Indonesia. Kalau kita berbahasa Arab harus dipanjangin itu. Jama mungkin jangan sampai mereka salah. Kalau kalian berbahasa Indonesia Ahmad aja Ahmad bahasa Indonesia. Sebenarnya. Padahal yang betul Ahmad. Ini Muhammad Ihsan atau Ihsan? Ihsan. Ihsan, tapi tulisannya CH ya. Atau yang IHK. Iya, KH. IKH. Iya. Yang benar IKH. Salah kan pernah kita orang Indonesia. Mohsin Alatas, padahal Mohsin. Tahsana Yohsin. Mohsin. Ini orang Indonesia. Ahmad. Ahmad, Ahmad. Muhammad aja pakai C ya, Muhammad. Ini Mursad. Mursad. Salah kata. Tapi walaupun namanya Jamaluddin itu maksudnya pinginnya artinya itu sebenarnya agama ya. Beda itu ya. Jadi cuma apa kontak agama. Bukan. Enggak ada. Kontak agama. Karena Jamaluddin. Mujion. Dan ummi Jamal punya kecantikan. Itu. Jadi harus apa ini? Mubtada mubtada ini isim sifat. Apa bukan isim sifat? Tapi kan kalau jadi itu kan nasehat. Atau Jamal. Atau boleh begini, ibu yang cantik itu mungkin ya, ibu yang cantik itu punya saya nazali ummil jamilati ada apa apa yang dimiliki oleh yang cantik laha nazali ummil jamilati dan ummil jamilati miknasatun mau dikasih sifat al-jamilati sifat naat itu buktinya ikut kan? Umil jamilati bukan jamili ya, karena alunya perempuan terus al jamilati karena alunya iman itu jenis dan belum ya kita sudah belum, tapi di waktu alam yang kita bahas sudah cuma cuma baru yang ke Rofat. Apa? Disinggung-singgung nanti ya. Asing nanti. Tersinggung. Nah. Lanjut. Mana sih? Alil Bustani Surun. Surun. Apakah kebustan kebun di kebun. Apakah kebun itu mempunyai li? Apa surut? Asur aulal masjid. Pagar, pagar. Surut itu pagar. Sur. Apa kebun itu memiliki pagar? Nah, jawab nanti. Lil Bustani surut. Coba ganti Lil Bustani. Lahu surut. Lahu surut. kunaan lahu sur. Tidak, kebun itu tidak punya. Laisa sur. Laisa lil. Laisa. Laisa lahu. Laisa lahu sur. Tinggal tambah laisa aja. Tapi lil. La. Tapi pakai la ya. La laisa lil bustani sur. La laisa lahu sur. Kalau pakai la. Tapi kalau na'am maksudnya kan na'am. Dan Ustaz Sur. Sur. Surun. Ya, yang ketujuh. Ali hadzas sunduqi miftahun. Apakah sunduk apa? Sunduk box. Apakah kotak ini mempunyai anak kunci? Anak kunci. Apakah kotak ini mempunyai anak kunci? Nah, lis. Lihadas. Pakai lihada. Oh. Nah. Lihadas sunduki miftahan. Miftah. La laisa laisa lihada sunduki miftahun. Coba lihada sunduki ganti dengan kata ganti. Laha na'ahu lahu hadza laki-laki kan? Yeah. Hadza sunduk satu rangkaian ya. Lahu miftahun. Ya, lahu miftahun. Na'am lahu miftahun. La, laisa lahu. Apa jabatan asunduki? Asunduki. Mubtada. Es. Ya hada. Es. Musari. Musari. Li majrur. Ja. Hada majrur ili. Asunduki. Alif lam. Sunduki musyar, musyar ila itu mengikuti isyaratnya kata haza majrur dengan li, maka dia juga majrur. Cuma kalau haza tidak kelihatan karena majrurnya ya, karena mah. Kalau sunduki kelihatan nggak? Kelihatan dia. Ini kobar mukot. Jam. Muktadanya. Miftahun. Mari. Muktadanya pindah ke permen. Al-miftahu lahu lihadas sunduk. Al-miftahu lihadas sunduk. Kunci itu milik box. Rangkas ya, box. Rangkas sunduk. Yang keren ya, tapi box biasa. Pak Amal sunduk, iya. Pak Amal juga sunduk. Sunduk pernah cunduknya. Ya, lakukan. Man fil matbahi, wa man fil bustani. Apa yang siap? Atau siapa yang ada di dalam matbah? Apa tadi matbah? Al ummu fil matbah. Dapur. Siapa yang ada di dapur? Dan siapa yang ada di kebun? Kebun. Dua di dalam kalimat. Siapa ya? Sebutkan dulu, muntada dulu. Ini muntada dulu kan? Ummi. Al-Ummi. Enggak, maunya siapa? Ummi atau Al-Ummu? Beda itu. Oh, beda? Beda. Al-Ummu. Al-Ummu, ibu. Al-Ummu. Fil. Filmat bahri. Bisa dikebut? Wa-falakun. Wal-falahu. Ya. Wal-falahu fil bustan. Fil bustan. Wal-falahu fil bustan. Kalau di double, misal petani semua, petani pos di dapur dan di kebun, gak bisa? Hah? Satu aja ini. Bisa. Pak, maksudnya petani di dapur, petani dan, juga di? Iya. Bisa saja. Bisa saja. Alban, tapi masalahnya begini. Bisa nggak satu orang itu di waktu yang sama di Oh, ini waktu sama nih. Iya, bisa nggak? kalau misalnya di dapur kemudian dia itu bisa. Jadi ini, jadi ya, al-balahu fil matbahi. Summa fil bustan. Bisa. Jadi jangan kesannya nanti membingungkan. Gaib. Di dapur atau di ini kok kobarnya. Nah, tapi kalau maksudnya al-balahu fil matbahi. Cuma kemudian buat bil ustaz. Kalau menceritakan misalkan ada kambing menyerang rumah gitu, dia di kebun dan di dapur, kan sama-sama kambingnya. Kambingnya menyi. Ada sekawanan kambing gitu, saking banyaknya menyerang sebuah rumah. Kambingnya banyak. Terus? Ada yang di dapur, ada yang di kebun, ada yang di ruang tamu. Oh, ada kambingnya. Kayak tadi petani kan bukan satu orang, misalnya. Iya. Oke, kalau kambingnya beda, bisa saja. Begini. Mau firmat lagi. Al-Fallahu firmat. Sudah tertentu gak ini? Kira-kira yang kita ajak bicara sudah tahu gak? Tahu nggak yang kita maksudkan? Kalau tahu? Kalau sudah tahu tentang sekitar di depan kan, al-fallahu dia sudah kenal semua petani. Al-fallahu firmat bani. Al-fallahu ahad. Petani yang lain. Lain kan? Oh, iya. Al-fallahu ahad. Harus salah akhor. Al-akhor, pakai na'akhor. Petani yang lain ada di kebun. Kebun, kebun. Sama dengan itu. Al-ghanamu fil baiti, al-ghanamu al-akhir fil bustani, al-ghanamu al-akhir fi fil masjidi. Bisa al-falahu fil baiti. Katakanlah mereka tidak tahu kambing itu di baik. Fil baiti ghanamu fil masjidi ghanamu fil saati ghanamu fil suki ghanamu. Kambing yang mana, pokoknya kambing. Di pasar ada pedagang, mall ada pedagang, biasa gitu. Corona sekarang yang gimana mana corona. Bagaimana al-falahu bayi wa fil kustan dari saya. Al-falahu satu petani. Ya, saya itu petani mungkin kan dia banyak ya khusus ya. Tapi kan petani lainnya. Petani lain. Harus dikasih akhori petani. Iya. Hitungan jiwanya ada lebih dari satu. Kalau satu petani berada di dua tempat ini. Ini cerita gaib ya. Cerita gaib. Gak bisa maftuf ya. Gak bisa maftuf ya. Gak bisa juga begini. Al-Fallahu Mujtahidun wa mahir. Petani itu rajin dan itu bisa berkumpul dalam satu orang ya. Tapi kalau tempat nggak mungkin. Tempat juga. Bagaimana bisa ada di dua tempat? Waliyullah. Kecuali di kebunnya ada dapur. Iya, di kebunnya dapur. Ya. Coba ya, pada fil jaiti apa yang di apa yang di dalam jaiti sudah kenal ya. Apa yang jaiti ada jaiti saku kantong ya kantong saku apa yang di apa yang bisa fil jaiti pola. Nah, kolam jangan pakai ar. Jadi kolam. Kan mutarum akhar, mutarum akhar cenderung tidak pakai ar ya. Jadi kolam. Kecuali kalau pertanyaannya tidak urutan. Ar kolamu. Jadi cuma kalau pertanyaannya begini, maka jadi harus diakhirkan. Okay. Ya, jadi kolam. Kecuali kalau ditanya aina. Ainal kolamu, nah baru al kolamu fil jaydi. Tapi maza fil jaydi? Fil jaydi kolamu. Benar. coba. Aina Muji. Muji. Fil masjid. Katakan aja ar-rajulu ya. Aina ar-rajulu. Ar-rajulu fil masjid. Man fil masjid. Fil masjid rajulun. Rajulun. Jangan pakai al ya. Jangan pakai al. Karena belum dikenal siapa sih di masjid itu. Di masjid itu ada seorang laki-laki. Tapi beda. Laki-laki itu ada di mana? Nah, berarti kan yang sudah ditanya tahu, ya? Sudah tahu. Orang itu kemana sih? Nah, ar-rajulun fil masjid. Tapi kayak di perlu ada yang ada orang itu yang jawab. Man fil masjid. Belum tahu siapa belum itu. Tahu kalau di masjid rajul, di masjid rajul, dia nanya lagi man ar-rajul, baru pakai al karena dia sudah yang dimaksud adalah laki-laki yang ada di masjid itu. Ar-rajul. Man ar-rajul, ar-rajul buat siapa? Siapa? Ar-rajul buat muazzinin, muazzinin atau ar-rajul azim ar-rajulu imam. Siapa laki-laki yang mana? Laki-laki yang di masjid tadi. Masa fil jaybi fil jaybi kolam. Kolam. Fil jaybi duit. Fulusun. Bukan. Fulus itu bahasa bukan bahasa resmi. Dinar bisa, riyal. Tapi kalau bahasa kita duit ya, ini mukuluh. Oke, polos itu bahasa anu, bahasa gaul, pasar itu, bahasa gaul, bukan bahasa resmi. Boleh juga malu, mukuluh. Malu nih, bisa duit, katanya mal duit. Harta, harta, duit. Tapi maksud ini istilah, istilah. Kadang-kadang duit itu mahal. Ilham juga sama ya. Nah, kalau menyebut mata uangnya bisa. Mazhab jadi terjadi rupiah. Uang rupiah maksudnya. Terjadi riyal, terjadi dubal. Di kantong itu ada jam kantong. Jam kantong. Terjadi saatul miss saatul jaybi jam satu kan ada jam satu jam oh, misalnya, ya? Analogi. Oh yang kan. Jam rantai jadi kan dikasih rantai ditaruh apa ada kan ada jam rantai benda pertama di sini meninjau analogi kantong karena nggak laku udah ada handphone ya lihatnya handphone aja nah, sekarang handphone dulu saat itu jadi saat itu telepon mahal itu sekarang kali ya mau jadi barang antik ya tinggal jam tangan dikasih rantai aja murah tapi itu memang dia dibuat kayak kalung kayak pin gitu ya saatul jaib. Ustaz kayaknya punya kan Ustaz? saya pernah punya. Dikirim dari Arab oleh tante saya di sana ngirim. Bahkan apa model dikasih ada rantainya. Stop buat wasit olahraga pasti pakai ini. Iya, iya stop buat. Banjiran lagi kantor ini. Nanti banjir ya. Terangkatnya. Tadi pagi enggak ya? Aku lewat sini. Mana? Sebelah. Jalan sini belok. Saya cari pakai bahasa Arab sangat terjadi. Oh iya. Kayak lewat sini. Kalau pengusaha dulu bagaimana? Sangat terjadi. Enggak mau pakai tangan. Ini kayak ini apa? Kulak dulu apa tuh? Bos beras, beras. Kalau penutupnya nih. Sekarang kita belajar benar-benar gampang. Kalau dulu apa ya? Sekarang pakai HP. Itu gambar-gambar apa ada sih? Terakhir liman tilkal khoritoh, untuk siapa, punya siapa, punya siapa itu khoritoh, khoritoh peta, punya siapa peta itu, al khor tilkal khoritoh lil mujiyon li muji li punya manusia lah orang li Zaidun li Zaidin li Zaidin Zaidin oh iya li Zaidin dan pakai karena nama li Muhammadin kalau punya pak guru li Ustazin li Ustaz tilkal khoritatu lil ustadi. Coba pakai kata ganti tilkal khoritatu. Lahu. Hes. Tilkal khoritatu lahu. Gak pakai. Kalau yang punya jangan pakai kata ganti, tapi dia ditanya. Tilkal khoritatu yang pakai kata ganti. Tilkal khoritatu coba. Oh, lahu lil. Hei, jangan pakai lahu. Lili kan lil ustadi ganti. Bukan memang tilkal harita pakai gua iya gua atau dia gua iya iya ada tak iya lil iya lil ustaz kan tilkal harita itu tak dimasukin huruf jar kenapa pakai lahu dan pakai lahu liman mannya itu tapi kan justru itu yang ditanya masa kita mau jawab begini nih al-harita tuh lahu, lahu man huwa gitu kan nanya lagi lahu, coba misalnya saya tanya kalau saya tanya punya siapa sih itu, di situ jawab punya dia, dia siapa gitu kalau itu jawab pakai lagi iya dia menimbulkan pertanyaan iya, ya. Punya dia, siapa dia kan gitu, jadi jangan pakai Imla'il farogha fi kulli jumlatin minal jumlatin al-ahya. Al-farogha tempat-tempat kosong titik-titik fi kulli jumlatin dari setiap kalimat minal jumlatin al-ahya dari kalimat-kalimat itu. Nah, satu kira-kira apa isinya? Darrajah fil bait. Itu dua kalimat di situ. Saya punya li darrajah itu titik. Ya. Titik di rumah. Apa yang di rumah? Masih terkait dengan dia di rumah. Gua fil. Gua atau dia darrajah? Oh dia. Dia fil baik. Dia fil baik. Li darrajatun. Dia fil baik. Catatan apa? Hah? Apa darrajah? Bagi musim sepeda. Darrajah saya memiliki sepeda. Memiliki sepeda. Sepeda itu ada di dalam rumah. Iya, sepeda itu ada di rumah. Boleh, boleh ini li darrajatun ad-darrajatun pakai ayat. Li darrajatun ad-darrajatun fil baiti. Enggak boleh yang lebih fasih lagi pakai kata ganti dia fil baiti. Yang kedua. Dadi ilmi jarotu wasil kal api batu anisah. Nibrot apa nibrot? Lautan. Lautan ini kepunyaan titik-titik. Wakil kal hati batu dan tas itu titik-titik Aisyah. Hadil satu lil Muhammad. Lil Muhammad. Lil Muhammad. Jangan pakai al ya, karena nama. Hadil nibrotu li Muhammadin. Jadi Muhammadin. Wakil kal hati batu atas itu wakil liga. Dan tas itu kepunyaan Aisyah. Iya. Li kelina. Li Aisyah. Li Aisyah. Apa yang kita kata? Ta. Kenapa bukan Li Aisyati gitu? Tadi kan Li Muhammadin. Nah, sekarang ini Li Aisyata. Karena nama orang perempuan. Nama perempuan ini majrurnya pakai fathah. Bukan pakai kasrah. Kecuali kalau Indun terdiri dari tiga huruf tengah-tengahnya mati. Mati. Jadi kalau ganti hindun misalnya menjadi wakil kal hati batu baru li hindin. Di A isyata. Kalau pakai Khadijah gimana di situ? Rautan itu kepunyaan Khadijah. Hadir ibrat li Khadijah. Li Khadijah. Li Aisyah. Li Maimunah. Li Salmah. Siapa? Nama-nama perempuan. Li Maisarah. Kalau nama perempuannya Ajam, yang bukan Arab, sama juga? Ah, enggak. Ini kan Arab, ketentuan bahasa Arab. Kalau misalnya nama-namanya ya, namanya misalnya Sunarti. Enggak, bukan. Sunarti ya. Karena memang, ini Patiem misalnya. Enggak usah diini lagi, itu bukan bahasa Arab. Ini ketentuan ini berlaku buat yang bahasa Arab. Jadi kalau yang kayak ini tuh di Sunarti itu tanda majrurnya dikira-kira jadi nggak ada, tapi posisinya majrur, ya dianggap mabni aja. Mabni karena bukan bahasa. Ya kayak ini sih yang di Sularno. Dan nanti juga di Sularti nama orang. Umar. Bukan Umarun. Ah, Umarun penuh rata. Umarun atau Umarun. Nama Umar itu. Umarun. Ya, kalau Haza Umarun atau Haza Umarun. Umarun. Muhammadun. Kalau dibaca Umarun Ibnul Khattab atau Umarun Ibnul Khattab. Ibnul Khattab. Umarun dulu ya. Jadi kata Umarun juga Wermun Sarif. Jadi dia majurnya juga pakai Fas. An-Umar. Dan an. Tapi kalau Aliyun, ya. Itu Mun Sarif. Kalau Aliyun. Aliyun, Aliyin, Aliyah. Usmanu. Usmana, enggak ada Usmanu. Ya. Jadi yang ciri-cirinya enggak bertanding itu ya. Yang majunya cepat-cepat. Turki Usmani. Ya. Nah, kalau Turki Usmani itu beda, bukan Usman di bukan apa kata apa? Usman dimajrurkan, bukan. Utsmani. Itu Usmani ada yanya. Mau ngikut Usman. Utsmani begini nih. Utsmani. Bosa Usmaniyun, Usmaniyun, Usmaniyan. Ini kata sifat ini. Tapi kalau Usman yang nama, ini tulisannya. Nun. Beda ya. Kalau Turki Usmani, ini nih. Bukan ini di artinya betul Usmani. Terus ini kata sifat Turki yang bersifat Usmani, maksudnya dikuasai oleh turunan Usman. Kan itu Usman dulu ya. Bapaknya Rudul Usman. Iya. Turunan. Klan yang klan Usman. Dinasti. Dinasti. Sama Abbasi. Abbasi. Abbas menjadi Abbasi. Kalau Muawiyah? Muawiyah. Muawiyah kan? Umayyah tadi. Umayyah. Iya. Daulat Bani Umayyah. Umayyah. Umayyah. Syafi'i. Syafi'i. Malikun, namanya Imam Malik. Tapi pengikutnya Maliki, ya? Maliki. Mazhabnya Maliki. Ahmad Ibn Hanbal. Hanbalun. Menjadi? Hanabila. Hanbali. Hanbali. Gitu. Lanjut. Mana? Nomor tiga. Hal bi'run amamal baiti ya Ahmad? Amamal bi'run? Sumur. Sumur. Sumur. Apakah titik-titik sumur di depan rumah wahai Ahmad? Kamu mempunyai itu. Hal li bi'run? Hal laka? Laka. Hal laka bi'run amamal baiti ya Ahmad? Ya saya. Apakah kamu? Nah, ini kan kita diisi aja, nggak bisa dijawab. Kalau mau dijawab, oh, iya. Di bikrun amaman baik. Halaka bikrun amaman baik. Cepat. Il ujrati umun. Al hadihi zanat. Al hadihi zanat. Jelaskan dulu. Ujrat amat. Di dalam kamar ada ibu. Apakah lemari ini miliknya? Miliknya laha. Laha. Ya, laha ya. Perempuan. Al-hadiyu di zanatul laha. Boleh lil ummi tapi lebih cakep laha. Karena itu sudah di dimampu ya. Al-hadiyu di zanatul laha. Nomor lima. Dalikar rojulu kodimun. Kodimun. Kodimun. El. Iberotun. Iljajai. Laki-laki orang itu adalah pelayan. Apakah? Apakah dia mempunyai? Dia mempunyai. Apakah? Lahu atau laha? Lahu. Lahu. Hal lahu ibratun fil jayi. Karena kepanjangan hal lizalika rajuli atau hal lil khadimi ibratun fil jayi. Itu asalnya itu. Hal lil khadimi ibratun fil jayi. Diganti hal lahu ibratun fil jayi. Allahu mubarak. Zalika sebagai apa? mubtada. Mubtada. Gitu. Khobar. Musyarif ilai. Khobar itu mana? Khodim. Oh, jangan langsung lihat. Pokoknya zalikar rajulu membacanya juga ini. Zalikar rajulu khodim. Zalikar rajulu belum selesai itu. Khodim. Iya. Umarkan. هذه الحجرة باب كف هذه الحجرة باب كفل كفل جمبوك كفل ونافذة فاقورة jadi apakah kamar ini mempunyai miftahun apa pintu babun. Lihadihil lihadihil mujur. Babun. Itu dulu. Oh. Lihadihil hujrati babun. Udah. Tur. Lihadihil mujur. Kamar ini mempunyai pintu. Terus. Lahu. Lahu. Kuflun. Kuflun pintu itu punya gembok. Gembok. Wanafizatun. Apa sih ya? Nah, punya apa juga? Kan ini yang kedua tuh. Jadi ini kamar ini punya pintu yang punya gembok. Terus punya jendela yang punya fakuratun. Nah, fakuratun saya nggak paham. Jendelan. Excel. Itu juga ada yang sama. Pak Guru, grendel. Apa itu? Oh, ini silinder. Apa sih itu? Si Excel. Ini nih. Oh iya, grendel. Grendel. Kan? Grendel namanya dia. Iya. Slot, slot. Slot, slot. Iya, saya tadi slotnya. Slot ya. Pak Pura itu slot. Ya, ada cara mencari. Ini sudah bagus ya? Nah, sudah. Kita tadi cari di Google-nya apa? Gimana? Ketemu gobar itu cari di Google-nya. Jadi gini, kan saya kan punya Arab. Ini bisa mengetik Arab. Jadi yang punya mengetik Arab dulu ya. Keyboardnya keyboard Arab. Nah dari keyboard Arab dulu kita ketik kata itu. Nah, itu kan muncul garis gambar. Gambar dong. Kalau di Indonesia saya akan begitu. Di Indonesia kan nggak bisa ya. Kalau di Indonesia kita pakai susah, makanya saya nggak bisa nangkep ya. Makanya coba deh di install aja di Arab. Saya dua Inggris, Indonesia, Arab. Jadi nggak sulit. Jadi kita nggak usah gini kamus. Itu aja. Dan kita ya kita tutup dulu dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.